alihi wa ashabihi man walah ma'ad. Qala rahimahullah. Wal maqsud أن في إظهار المبتلى عشقا من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله maksudnya di sini bahwa dalam sikap atau dia menampakkan ini orang yang terkena ujian cobaan cinta berat ini, ketika dia menampakkan kecintaan kepada orang yang tidak halal bagi dia untuk berhubungan dengannya, nah min zulmihi wa adahu ma huwa adwanun alaihi wa ala ahlihi wa ta'ridun litasdiqi kathir minan nas udhununahum fihi. Ini membuka, yakni merupakan perbuatan zalim dari orang tersebut dan merupakan yakni azab dia mengganggunya, menyakitinya, yang itu merupakan bentuk udwan, pelanggaran, permusuhan terhadap orang tersebut dan keluarganya. Juga untuk ya ini artinya membuat bisa jadi apa namanya benarnya sangkaan kebanyakan orang terhadap dirinya. Paham ini kan? Artinya ketika dia mungkin dia diam, dia sembunyikan ketertarikannya, cintanya itu kepada orang tersebut karena itu tidak halal. Nah, itu mungkin masih ringan. Tapi ketika dia tampakkan kepada orang lain, itu justru membuat orang itu tersakiti, ternoda. Qala fa inni sta'ana 'alaihi biman yastamiluhu ilaihi. Nah, ketika dia minta tolong cari mak somlang perantara, biman yastamiluhu ilaihi, yang bisa membuatnya untuk cenderung datang kepada yang dia sukai itu, imma birahbatin aw rahbah, suka atau tidak suka, dengan perasaan suka atau tidak suka, ta'addad dzulmu wa intashara, itu semakin enam kezaliman itu berlanjut dan kemudian apa tersebar. Artinya sudah ada orang ketiga yang dia mintai bantuan untuk jadi perantara. Wa sara dzalikal wisata wasitah, akhirnya orang yang jadi perantara itu sara dzalikal wasitatu dayyusan zaliman. Dayyusan zaliman. Si A cinta kepada si B. Entah itu sejenis ataupun tidak sejenis. Entah itu laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Nah, kemudian dia tampakkan rasa cintanya itu. Entah apa namanya, dengan cerita atau dia tunjukkan, ya kejar, dia datangi. Nah, ini itu justru sudah, walaupun mungkin misalnya kalau yang si B-nya ini sudah berkeluarga misalnya, itu termasuk ya ini pelanggaran kedzaliman terhadap si B ini yang dilakukan oleh si A. Dan itu membuat artinya orang membenarkan, artinya membenarkan sangkaan mereka kepada dia. Jadi punya dugaan orang ini fihi syai', kawian, pacaran ini. Nah, kemudian kalau dia minta tolong kepada orang lain untuk sampai kepada si B yang dia cintai ini tadi, tambah lagi Akhirnya apa? Ada orang ketiga yang tahu, akhirnya mungkin tersebar. Wasara. Nah, kalau dia orang yang ketiga ini menjadi mak combang ini menghubungkan jadi perantara, betul dia jadi dayus zaliman. Syarat tadi kalau wasnya satu dayusan zaliman. Yang memfasilitasi supaya si A bisa kencan atau bertemu dengan si B. Paham ini kan? Bisa kan? Bisa mahum? Bisa mahum? Nah. Akhirnya seperti itu. Suara dari kalwasitah jayusan boleh. Dia memperantarai. Sementara dia sudah, si A ini sudah tertarik kemudian menyebarkan. Dan itu sudah membuat si B ini kan nanti kan resah, gelisah. Kemudian terganggu. Kok orang ini ngejar-ngejar? Nah, tambah lagi dengan keluarganya. Apalagi kalau misalnya masing-masing pihak, entahlah yang si A yang sudah berkeluarga atau yang si B yang sudah berkeluarga, itu tambah menyakiti keluarga mereka. Orang pun juga akhirnya menduga yang bukan-bukan terhadapnya. Nah, tambah lagi kemudian ada perantara yang fasilitasi mereka, hubungan mereka. Nah, si perantara ini jadi apa? Dikatakan di sini dayusan zaliman. Wa idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad la'ana ar-ra'isha wa huwa al-wasita baina ar-rashi wal murtashi fi isali ar-rishwah. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja melaknat calo yang memperantarai antara orang yang menyogok, menyuap dengan orang yang disuap, calonya ini, perantaranya ini, kurirnya ini dilaknat oleh Rasulullah, fa madzannu bid-dayyusil wasitati bainal asyik wal ma'syuq fi al-waslati al-muharramah. Nah, bagaimana dengan kiranya dengan orang ini dayus yang menjadi perantara antara orang yang asyik yang sedang jatuh cinta dengan korbannya, dengan yang dia cintai, untuk berhubungan secara tidak sah, hubungan yang haram. Nah, tidak terikat sebagai suami istri atau sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. فَيَتَسَاعَدُ الْعَاشِقُ وَالْدَيُّوثِ عَلَى الظُّلْمِ الْمَأْشُقِ وَظُلْمِ الْغَيْرِهِ. Akhirnya, orang yang asyik ini tadi, yang sedang jatuh cinta ini, kerjasama dengan si dayus, mak comblangnya tadi. Perantaranya tadi. Untuk mendolimi maksyuk. Mendolimi siapa? Maksyuknya. Orang yang katanya dia cintai, yang dia taksir. وَظُلْمِ الْغَيْرِهِ. Dan mendolimi orang lain. مِمَّنْ يَتَوَقَّفُ حُسُولًا husulu gharbihima ala zulmihi fi nafsin au malin au ardin. Dan mendolimi orang lain pula dari orang-orang yang tercapainya tujuan mereka berdua tergantung kepada kedoliman dia terhadap yang tersenyai ini, terhadap orang tersebut, baik itu terhadap hartanya, dirinya, ataupun kehormatannya. Artinya dia mendapatkan, mereka mendapatkan tujuan itu ya disebabkan apa? Perbuatan zalim yang mereka lakukan. Kalau tidak, ya. Nah, ini mereka menzalimi bukan hanya yakni keluarga si korbannya, maksudnya si maksudnya juga kalau dia tidak rida, tidak suka. Nah. Atau kalau misalnya suka kan juga mungkin anda ingin tersebar orang tahu hubungan mereka, tapi ini kemudian dia membuatnya tersebar. Nah. Qala fa innahu katsiran ma yatawaqqafu al-matlubu fihi ala qatli nafsin takunu hayatuha mani'atan min ghardihi. Nah, sesungguhnya banyak matlub-matlub yang diinginkan itu, segala sesuatu yang diinginkan itu tergantung kepada misalnya apa, upaya membunuh jiwa yang kehidupan jiwa tersebut menjadi penghalang tujuannya. Kan bisa. Misalnya apa? Maka mungkin si A ini membunuh suami si B atau istri si B. Iya kan? Terjadi seperti itu. Ada orang ketiga yang jadi korban, ada orang jadi korban. Kalau dia hidup, ini jadi penghalang buat mereka. Nah, dayusnya juga bermain. Gimana caranya supaya mereka bisa berhubungan? Dia mendapatkan tujuannya juga, mungkin dapat bagian apa, harta atau apa. Dengan apa? Ini dilenyapkan. Maafkan kan? Nah, seperti itu kejadian. Dan itu subhanallah, jadi sekarang kejadiannya banyak sekali yang seperti ini. Qala fakam min qatilin tulladunam tulladamuhu bihadha sabab. Betapa banyak korban yang kulla damuhu, yani uhdira, tersia-sia darahnya, bihadas sabab, karena sebab ini, min zaujin, baik itu suami, sayyid, maupun qarib, kerabat, majikan, kalau misalnya itu yang di taksir itu adalah seorang budak jariah, atau kerabatnya. Wa kam khubbibat imra'atun ala ba'liha, betapa banyak pula wanita-wanita yang jadi khubbibat, jadi benci, jadi tidak suka perang dengan suaminya, ditipu, dirusak. Paham ini kan? Kejadian di situ. Na'udzubillah. Ya. Kita berlindung pada Allah dan semoga Allah peliharakan kita dari perbuatan ini. Wa jariyatin wa 'abdin 'ala sayyidihima. Budak perempuan ataupun budak laki-laki jadi rusak, melawan, membangkang terhadap majikannya. Dan seterusnya bisa di runut misalnya juga dalam hal yang lain, misalnya pegawai jadi benci kepada atasannya. Qala waqad la'ana runnan wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fa'ala dzalika wa tabarra'a minhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut dan berlepaskan diri, artinya berlepas diri dari perbuatan orang tersebut. Wa huwa min akbaril kabair, dan itu termasuk dosa-dosa besar. Nah, orang jadi sebab rusaknya hubungan suami istri gara-gara dia mengganggu, merusak istrinya. Walniyazubillah. Nah, qala wa idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha an yakhthuba ar-rajulu ala khutbati akhihi, ala khutbati akhihi aw yastamu ala sawmi akhihi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha, orang itu ini dilarang oleh Rasulullah untuk melamar, seseorang melamar gadis yang dilamar oleh saudaranya, au menawar, yastamu ala sawmi akhi, menawar belanjaan yang sudah ditawar oleh saudaranya. Fakaifa biman yas'a fi tafriq bainahu wa baina imra'atihi wa amatihi hatta yasila bihima. Nah, bagaimana dengan orang yang dia berusaha untuk memisahkan antara suami dengan istrinya atau dengan budaknya supaya dia bisa berhubungan dengan mereka. Wa usyaqu suwar, orang-orang yang jatuh cinta ini, cinta yang terlaluan ini, wa musaiduhum, dan para penolongnya, para pembantunya, orang-orang yang mendukung, memberikan fasilitas, minad diyasa, minad diyasati la yarawna dhalika dhanban, itu nah mereka menganggap itu adalah diyasa dan tidak menganggapnya dosa. Ya, nah, maksudnya jamak dari dayus, wa musaiduhum minad diyasa la yarawna dhalika dhanban, itu tidak dipandang dosa. Wa billah, ini ada orang-orang yang seperti ini menganggap itu tidak dosa. Nah, memberi fasilitas bagaimana caranya supaya suami istri itu bisa, nah si A melihat si, nah si B dan si C ini masya Allah, nah tertarik kepada istrinya, kemudian dia berusaha supaya suami istri ini pisah, putus, cari orang. Nah ini ya yang diceritakan oleh beliau. Dan Rasulullah SAW dia tabarra, dilaknat pelakunya, dan Rasulullah pun berlepas diri. Ini termasuk dari dosa, diantara dosa-dosa besar yang tidak akan bisa dihapus kecuali dengan, nah, betul-betul taubatan nasuha, nah, dengan semua syaratnya dan berusaha dan kembalikan haknya. Nah, qala rahimahullah, fa in talab al-ashiqu waslan, nah, fa in talab al-ashiqu wasla ma'shuqihi wa musyarakata az-zawj wa as-sayyid fa fi dhalika min ithmin Zulmul ghairi ma la'allahu la yaksuru an ismil fahishah illam yarbu alaiha. Kalau misalnya orang yang jatuh cinta ini malah mengejar, betul-betul mencari upaya supaya bisa berhubungan dengan maksudnya yang dari tiga segitiga tadi, dia si A berusaha untuk berhubungan dengan si C yang jadi istri orang atau jadi suami orang, bahkan bersekutu. Nah, bersekutu memiliki maksudnya. Paham ini kan? Nah, ikut nimbrung dalam rumah tangganya. Jadi seolah-olah dia adalah suami juga bagi atau istri juga bagi laki-laki tersebut. Nah, atau majikan bagi budak tersebut. Ini dosanya. Nah, min ismi zulmul ghair. Ya. Yang kedoliman, yang dosanya ini kedoliman yang dia lakukan terhadap orang lain itu mungkin tidak kurang dari dosa perbuatan keji. Illam yarbu alaiha, kalaupun tidak sampai lebih misalnya. Nah, artinya kalaupun misalnya tidak terjadi sampai terjadi perbuatan yakni sebuah perbuatan keji, tapi kedoliman yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap keluarga ini mungkin kedolimannya jauh lebih parah. Tidak kurang dari perbuatan dosa dari perbuatan keji ini. Wala yasqut haqqul ghairi bitawbat min al-fahisha. Tidak gugur hak orang lain dengan bertobat dari perbuatan keji. Kalau sampai terjadi, ya misalnya, nah, kan ada kadang-kadang sampai menodai istri tetangga misalnya, atau suami tetangga, sampai terjadi misalnya, nah ini dengan taubat itu saja tidak mudah, tidak gugur hak orang itu dengan bertobat dia dari perbuatan keji. Fa inna taubata wa in asqatat haqqallah fa haqqul abdi baqin. Karena kalau dia bertobat, karena sungguhnya taubat itu walaupun misalnya hak Allah gugur, Allah mungkin mengampuni dia, ya, ditutupi, kemudian tapi hak orang tersebut, hak orang lain itu masih ada. Lahul mutalabatu bihi yaumal qiyamah, dan nanti akan dituntut di hari kiamat. Dia akan menuntut di hari kiamat nanti. Seperti yang diceritakan tentang dosa orang yang membunuh itu. Nah, tapi kalau wallahu alam, kalau disebutkan oleh dalam kisah pembunuhan itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kalau dia betul-betul taubatan nasuha dari dosanya itu, menyesali dan dia betul-betul menyesal, boleh jadi di akhirat nanti karena hak Allah sudah gugur dan Allah ridha dengan dia taubatnya dia, Allah pun membuat bisa jadi apa? Allah damaikan dia dengan wali-wali korban yang dia bunuh. 100 orang yang dia bunuh, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha yang sampai jasad atau rohnya itu dibawa oleh malaikat rahmat. Yang menunjukkan apa? Taubatnya ini kan diterima, taubatnya betul sempurna. Nah, diperangkan oleh beliau, bisa jadi di akhirat hak Allah sudah gugur, Allah mengampuni dia dan maafkan dia karena dia nampak dan betul-betul taubat, dan boleh jadi hak korban yang 100 ini Allah selesaikan, Allah damaikan mereka. Tapi siapa yang sanggup dengan taubat seperti orang yang membunuh 100 jiwa ini? Nah, apalagi misalnya dalam perkara yang keji ini. Ya. Qala fa inna zulmal walid bi istadin falidatakadidihi wa man huwa a'azzu alayhi min nafsihi wa zulmal zawj بإسناد حبيبته والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله وكله. Sungguhnya, karena sesungguhnya, kenapa masih ada tuntutan ini? Karena kedoliman seorang mendolimi orang tua, ya misalnya dengan merusak falzata kabidihi, merusak belahan hatinya, merusak anaknya, murdan atau yang semisal itu, atau orang-orang yang a'azzu alaihim nafsi, orang-orang yang dimuliakannya lebih dimuliakannya daripada dirinya, kemudian menzalimi suami, dengan merusak istrinya, melakukan pelanggaran kejahatan terhadap ranjangnya, itu kedzalimannya lebih berat dibandingkan orang itu mengambil, merampas hartanya semua. Ya mungkin dengan bahkan sering apa? Ya kalau misalnya mungkin dia akan biarlah daripada keluarga dan kehormatan keluarganya rusak, dia mungkin akan serahkan harta itu. Masih lebih ringan. Seperti yang di awal disebutkan oleh beliau. Mati istrinya ataupun keluarganya itu dari apa? Itu lebih ringan dia rasakan daripada mereka ternoda. Nah. Qala wa li hadza yu'dhihi dzalika a'zam mimma yu'dhihi akhdhu malihi. Ini dia, karena dia menyakitinya lebih daripada dia menyakiti orang tersebut dengan mengambil hartanya. Wala ya'dilu dzalika indahu illa sabtu damihi. Tidak ada yang bisa mengimbanginya untuk menawarnya, menghilangkan dendamnya kecuali apa? Dengan menumpahkan darah orang tersebut. Paham ini kan? Faya lahum min zulmin a'zam isman min fi'lil fahisyah. Itulah kezaliman yang lebih jahat, lebih jelek daripada dosa melakukan perbuatan. Nah, artinya, nah itu tadi. Kalau misalnya artinya dengan cara seperti itu dia mungkin tidak ketemu apa namanya, dia berzina dengan perempuan itu tanpa tahu, bukan tanpa ada niatan untuk merusak wanita itu dengan istrinya, dengan suaminya, atau antara apa namanya suami dengan istrinya. Kalau ini perempuan, itu masih lebih ringan daripada dia ketika dia mungkin dia melakukan itu dengan cara seperti ini, dengan merusak, sampai akhirnya putus hubungan suami istri tersebut. Karena dia masuk, bahkan lagi apalagi ditambah dengan adanya calo atau comblangnya. Nah. Masyaallah, assalamualaikum warahmatullahi. Qala fa in kana dhalika haqqan li ghazin fi sabilillah waqifa lahu al-jani al-fa'il yawm al-qiyamah wa qila lahu khudh min hasanatihi ma syi'ta kama akhbara bidzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fama dhannukum ay fama tadhunnuna yubqi lahu min hasanatihi. Ya, kalau misalnya hak yang seperti ini terjadi menimpa orang yang berperang di jalan Allah, orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan tersebut, nah, dia dihentikan di hari kiamat. Nah, kemudian dikatakan kepada orang yang dinodai kehormatannya, keluarganya, ambil kebaikan orang ini semaumu. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fama dzannukum?" Kira-kira apa menurut kalian dengan dia diberi kebebasan mengambil kebaikan orang yang telah merusak keluarganya sementara dia jihad di sabilillah? Ya, apa kira-kira masih ada kebaikannya? Walayyad billah. Fa inna indafa ila dzalik, fa in indafa, kalau ditambahkan lagi kepada hal itu. Ayyakuna al-mazlumu jaran, kalau yang dizalimnya itu tetangganya, al-darahimin, kerabatnya, ta'addada dzulmu, bertambah kezaliman tersebut. Wasara dzulman mu'akkadan, tambah lagi kezalimannya, diperkuat lagi, biqati'ati rahmi wa adal jar, menyakiti tetangga dan kerabat, putus memutus hubungan silaturahmi. Wala yadkhulul jannatu qati'u rahmin, dan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahminya. Wala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, dan tidak akan masuk, dan tidaklah dikatakan beriman orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Ya. Qala fa in ista'ana al-'ashiq 'ala wisali ma'shuqi bi sayatinil jin. Nah, kalau tadi syayatin manusia, dayus comblangnya, dayus. Nah, sekarang syaitan dari kalangan jin dengan sihir, dengan pelet, apa lagi? Guna-guna. Imma bi sihrin al-istikhdami aw nahwi dhalik. Dengan sihir atau dengan menjadikan khadam apa yang semisal itu. Dhumma ila syirki wa dhulmi kufra sihr. Bertambah dari kuda syirik, zalim, kafirnya perbuatan sihir, sihirnya tadi. Fa'ilam yaf'alhu huwa wa radiya bihi kana radiyan bil kufri. Kalau misalnya pun dia tidak melakukannya, tapi ridha, minta tolong lagi misalnya, atau ada orang yang menawarkan diri, dia diam saja dan menyetujui, berarti dia ridha dengan kekafiran. Ghairu karih, tidak ada tanda-tanda tidak suka. Li husuli maqsadihi, karena tercapai maksudnya dengan perbuatan tersebut. Bihi wa hadza laysa bi ba'id minal kufri, yang seperti ini tidak jauh kalau dikatakan dia kufur. Qala rahimahullah wal maqsud anna ta'awuna fi hadzal bab ta'awunan 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awun dalam bentuk seperti ini adalah ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, bukan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka jangan kita terkecoh. Tidak, penyakit itu tidak akan bisa diobati dengan penyakit, hanya akan bertambah, putus. Ya. Semua hal yang menyebabkan itu putus dan di apa namanya bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah. Qala wa amma ma yaqtarinu bi husuli ghardil ashiq min adh-dhulmi al-muntashir al-muta'addi dararuhu fa amrun la yakhfa. Adapun kalau misalnya yakni beriringan dengan tercapainya tujuan orang yang asyik berupa kedzaliman yang tersebar dan mengenai orang yang lain, bahayanya itu adalah perkara yang tidak tersamar lagi. Artinya banyaknya korban yang dizalimi, yang terzalimi akibat ya keinginan asyik yang ingin tercapai maksudnya, itu sudah tidak samar. Nah, ya. Banyak yang jadi korban, entah keluarganya sendiri atau kerabatnya atau yakni korban yang terkait dengan itu adalah maksudnya pihak-pihak yang berkaitan dengan maksudnya. Nah, fa innahu idza hasala lahum maqsuduhu minal ma'syuq falil ma'syuq aghradun akhar yuridu minal asyiqi anatahu 'alaiha. Kalau misalnya dia memperoleh hasala lahum maqsuduhu minal ma'syuq dari korbannya, dari kekasihnya itu, teman gelapnya itu, nah dia dapatkan tujuannya, dia dapatkan apa yang diinginkannya, maka si ma'syuq tadi yang dicintainya itu tadi juga punya tujuan kan, punya keinginan. Dan dia ingin supaya asyik, orang yang katanya cinta kepada dia itu, menolong dia untuk mendapatkan tujuannya. Ini mungkin keterangan dari beliau. Apa maksudnya Pak Amrun layak Pak? Nah seperti ini. Nah, si A yang jatuh cinta kepada si B yang mungkin pasangan orang lain, bersambut, dia dapatkan maksudnya tujuannya dari si B, tercapai, si B menyambut, menerima, jadi gak suka lagi sama suami atau sama istrinya. Kemudian si B tentunya apa? Ingin si asyik ini membantu dia untuk meluluskan keinginannya. Entah itu supaya apa? Supaya kita aman, lenyapkan pasangan saya ini. Kan gitu. Fala yajidu min anatihi buddan fayabqa kullun minhuma yu'inul akhar 'ala dhulmi wal 'udwan. Ketika tidak ada yang membantu, atau fala yajidu min anatihi buddan, ketika dia mendapatkan bahwa memang harus membantunya, memang harus membantu maksudnya, maka tinggallah masing-masingnya membantu yang lain dalam hal apa? Dhulm wal 'udwan. Si B ini kemudian menyakiti pasangannya, bagaimana caranya supaya berpisah? Ya, dengan caranya, entah itu dia dengan meracuni pasangannya untuk bisa ini kumpul dengan si asyik ini tadi. Dibuatlah bagaimana caranya supaya mereka berpisah. Cari alasan, walhamdulillah. Nah, fal maksyuk yu'inul asyik, jadi si maksyuknya ini membantu si asyiknya, akar gelapnya ini tadi, ala dhulmi man yattasilu bihi min ahlihi wa aqaribihi wa sayyidihi wa zawjihi. Dia membantu teman gelapnya ini tadi untuk mendzalimi orang-orang yang berhubungan dengan dia, baik itu keluarganya, anaknya, bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya, atau kerabatnya, sepupunya, saudaranya, atau majikannya, atau suaminya, iya kan? Wal asyik yu'inul ma'syuq ala dhulmi man yakunu ghardul ma'syuq mutawaqqifan ala dhulmi. Dan si asyik membantu pacar gelapnya ini tadi untuk mendzalimi orang-orang yang tujuan si ma'syuq itu tadi tergantung kepada kedzalimannya, bergantung kepada tindakan dia. Bagaimana supaya si maksum ini mendapatkan keinginannya. Dia pun membantu si maksum. Udah, gini saja. Nah. Fakullun minhuma yu'inul akhar ala aghradihi allati yakunu fiha dhulmun nas. Jadi masing-masing membantu mencapai tujuan masing-masing yang di situ dalamnya ada mendzalimi orang lain. Fayahsulul udwan wa dhulmun nas. Maka muncullah permusuhan dan kezaliman terhadap orang lain. Bisa babi syirakihi mafil qubhi. Karena kerjasama keduanya dalam kejelekan. Li ta'awunihi mabidhalika ala dhulmi. Karena dua-duanya saling tolong-menolong di atas kezaliman. Kama jaratil adatu bainal asyik wal ma'syuqin. Bainal usyak wal ma'syuqin. Sebagaimana kebiasaan antara orang-orang yang jatuh cinta dengan teman-teman gelap mereka. Min i'anatil asyik li ma'syuqihi. Di mana orang-orang yang asyik ini membantu maksudnya. Ala ma fihi zulmun baga wa bagyun wa udwan. Ya, membantu maksudnya. Dia melakukan apa-apa yang di dalamnya ada tindakan-tindakan kezaliman, pelanggaran hak dan permusuhan. Hatta rubama yas'ala fi mansibin. Bahkan dia seringnya asyik ini membantu dia dalam jabatan la yaliqu bihi atau dalam tugas yang tidak layak baginya, wa la yasluh li mithlihi, yang tidak pantas untuk dia lakukan. Wa fi tahsili mali mali ghairihi min malin min ghairi hilli, juga dalam upaya untuk mendapatkan apa harta dari yang bukan haknya, dari bukan yang bukan dari yang tempatnya, bukan dari tempat asalnya, tempat yang halal bagi dia. Wa fi sitalatihi ala ghairihi, dan juga kesombongannya dan perbuatannya ya terhadap orang lain, kejahatannya terhadap orang lain. Fa idza ikhtasama ma'syuquhu, nah ketika ma'syuqnya itu ikhtasama bertikai, wa ghairuhu au tashakaya atau saling mengeluhkan, mengadukan. Lam yakun illa fi janibil ma'syuq zaliman kana au madluman. Ya, maka si asyik ini pasti dia akan apa? Akan berada di sebelah ma'syuqnya. Baik itu sebagai orang yang zalim ataupun ya sebagai orang yang terzalimi. Nah, apapun juga keadaan ma'syuqnya, dia akan menjadi pembelanya, menolongnya. Hada ila ma yanzammu ila dalika min dhulmil asyik linnas bitahayyul ala akhdi amwalihim. Ini kalau misalnya ditambahkan kepada perbuatan ini, yakni perbuatan zalim dari asyik ini tadi terhadap orang lain dengan tipuannya, upayanya untuk mendapatkan harta orang lain. Wa tawassul biha, dan dia berusaha dengan harta tersebut untuk sampai berhubungan ilal ma'syuq, dengan kekasih gelapnya, bisyarqah ya, dengan mencuri, au ghasab dengan merampas, au khianat atau dengan khianat, au yamin kadibah atau dengan sumpah palsu, au qata'a tariqa au qata'a tariqin au qata'a tariqin, atau dia membegal di jalanan, wa nahwi dzalik. Demi banyak kan kejadian seperti ini. Nah, yang demi untuk mendapatkan apa namanya, enggak peduli orang itu. Nah, dan dia enggak peduli juga udah jadi istri seseorang ataupun dah pasangan punya suami orang, enggak peduli. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa berhubungan. Dan itu kemudian apa? Nah, dia pun juga berusaha bagaimana supaya untuk bisa terus berhubungan dia tanpa diketahui oleh pemiliknya, entah itu istrinya atau suaminya atau majikannya. Nah, dengan bagaimana, dan juga dia ini supaya tidak ketahuan kalau belanja terus kurang, atau dia suaminya istri sebagai seorang istri mungkin juga supaya tidak ketahuan oleh suaminya, bagaimana caranya supaya belanjaan itu tetap, entah itu dengan dia mencuri ataupun dengan perbuatan di sini disebutkan oleh beliau. Warubama adda dalika ila qatlin nafs, bahkan sering membawa kepada pembunuhan jiwa allati haramahallah liya'khudha malahu, untuk dia rampas hartanya. Ya tawassalu bihi ila ma'syuqihi, yang supaya bisa dengan harta itu dia bisa berhubungan dengan kekasih gelapnya. Nah. Fa kullu hadhihi al-afat wa adha'afuha wa adha'afu adha'afiha tansha'u min ishqi suwar. Semua kerusakan ini ya dan seterusnya, kerusakan yang lebih parah lagi itu semua muncul dari gara-gara apa? Naam, ishqus suwar. Nah, gampang jatuh cinta lihat rupa. Apa namanya? Tapi gambarannya kalau diartikan secara bebas ya seperti itulah. Artinya dia sudah gampang jatuh cinta lihat rupa ganteng cantik. Nah, sudah tidak peduli itu istri orang atau suami orang. Nah, rubama hamala 'alal kufri was-sari as-sari, bahkan seringnya juga membawa kepada kekufuran yang tegas, yang terang-terangan. Waqad tanassara jama'atun, bahkan ada sekelompok orang yang akhirnya jadi Kristen, jadi Nasrani. Mimman nasya'a fil Islam bisababil isyq. Sekelompok orang, berarti banyak yang telah berubah, murtad dari Islam. Padahal dia tumbuhnya dan tumbuh mimman tansya' fil Islam. Yang pernah saya ceritakan pertama di kalam di masa Syafi'in, Ibnu Abdul Rahim. Nah, Hafizul Quran. Ketika mengepung sebuah benteng, lihat ternyata di dalam benteng itu keluar anak seorang pendeta. Tertarik dia. Nah, mestinya dia tundukkan pandangan, tapi ternyata dia, akhirnya bisa berhubungan, saya lamar kamu. Boleh, tapi kalau asal kamu benci dengan agama Muhammad. Keluar dia dari Islam. Keluar dari Islam. Ketika teman-temannya menyerbu melihat, loh kamu kok di sini? Sudah beranak, sudah punya anak. Dalam benteng yang dulunya ingin mereka takutkan. Subhanallah. Mana hafalan Quranmu? Tidak ada yang kuhafal lagi kecuali dua ayat. Salah satu yang antaranya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu tok. Ini. Nah, kemudian muadzin Mesir itu, ya, mau naik muadzan lihat, ternyata ada. Subhanallah, akhirnya dia. Ya subhanallah, belum sempat dia adzan naik mati. Padahal sudah dia dalam keadaan murtad. Qala rahimahullah, waqad tanassara jama'atun min man nasha'a fil Islam bisababil ishq kama jara li ba'dil mu'addinin hina absara imra'atan jamilatan 'ala sathhi. Sebagaimana terjadi pada sebagian mu'addin ketika dia melihat seorang wanita yang cantik di atas atap. Fafutina biha, terfitnah, tergoda. Fanazala wa dakhala 'alayha, dia masuk. Nah, dia masuk, kemudian turun, kemudian masuk kepadanya. Wa sa'alaha nafsaha, dia minta dirinya. Nah, faqalat hiya nasraniyah, dia beragama Nasrani. Fa in dakhalta fi dini tazawwajtu minka, bika, kalau kamu mau masuk agamaku, saya mau nikah dengan kamu. Dan betapa banyak. Nah, di zaman kita terjadi seperti ini. Nah, fa fa'ala, dia pun melakukan. Faraqah dalikal yaum ala drojatin indahum, dia kemudian naik. Pada suatu ketika hari itu dia naik tangga yang ada pada mereka. Fasaqata minha, jatuh dari tangga tersebut. Famata, dan mati. Nah, belum sempat dia menikmati wanita tersebut, agamanya sudah lenyap. Nah, ini orang Padang bilang, siku capang, siku capeh. Seekor terbang, seekor lepas. Tidak dapat apa-apa. Dunia tidak, akhirat tidak. Dunia tidak, akhirat tidak. Dunia tidak dapat dia perempuan tersebut. Akhirat, agamanya hilang. Agamanya hilang. Zakara dhalika Abdul Had fi kitabil Aqibah lahu. Allah Abdul Had ini adalah Abdul Had al-Ishbili. Wallah alam. Qala, wa idza arada an-nasara an yunassiru al-asira arawhu imra'atan jamilah. Dan ini sering. Nah, ketika orang, dan bukan hanya ketika mereka jadi tawanan, kaum muslimin jadi tawanan. Nah, ya. Diupayakan untuk mengikat remaja-remaja, putra-putri, bagaimana mereka bisa saling berhubungan. Yang satu, kalau yang misalnya yang diincar laki-laki, disodorkan, nah, gadis-gadis yang cantik dari kalangan mereka. Kalau yang disodorkan, yang diincar perempuan, yang disodorkan laki-laki yang ganteng, terpelajar, punya kedudukan, masya Allah, pokoknya sebab, nah, jadi idola di kalangan. Nah, ini bukan rahasia lagi, ya kan? Bukan rahasia lagi. Dan itu sejak tahun, sejak kita mulai, nah, berada di Jawa ini, mulai sampai itu disebutkan waktu itu, memang tahun 2000 diupayakan untuk, nah, Jawa ini sudah, nah, Kristen semua. Kalau Jawa sudah bisa, Indonesia sudah mudah. Kalau Indonesia sudah mudah, Asia Tenggara sudah mudah. Kalau sudah Asia Tenggara sudah mudah, tinggal ngadepin Saudi. Tapi alhamdulillah, wa makar Allah. Di antara mereka ada yang masuk Islam. Nah, termasuk orang-orang yang sekolahnya sekolah di, nah, misionaris. Dulu pernah terkenal namanya perempuan. Sampai dia bolos, tiap masuk gereja itu bolos, tapi dia bisa menyebutkan kayak duduk di sini, padahal dia nggak masuk gereja, cerita dan dibenarkan. Ada lagi yang sampai, nah itu ya berapa puluh tahun yang lalu yang memang, nah, marah. Dan saya juga sempat kaget, teman-teman fakultas SMP-nya mereka terbawa. Ada yang satu, yang dua orang satu grup, ya, satu kelompok dalam apa, satu kelompok dalam grup yang tunjuk fakultas. Ternyata masya Allah dulunya SMP-nya muslimah. Yang satu sekarang jadi dokter spesialis di Boyolali, perempuan. Yang satunya lagi yang nggak tahu di mana, orang Klaten. Dua-duanya orang Klaten. Cerita kalau dia dulunya adalah orang tuanya adalah muslim. Nah, seringnya terjadi karena pasangan-pasangan ini. Dan itu beberapa waktu di majalah Panjimas juga disebutkan trik mereka. Ya. Nah, sallallahu alaihi wasallam, mohonlah beri hidayah. Kita ya benci ya benci, tapi enggak bisa kita mau diperangi, kita di negara, nah, mereka kadang tetangga kita. Bahkan mungkin sebagian ada yang berkerabat, anak pamannya, atau sepupunya, atau malah pamannya. Ada yang malah itu adalah orang tuanya. Ya. Qala wa idza arada an-nasara an yunassiru al-asira arauhu imratan jamilah. Mereka perlihatkan wanita yang cantik. Wa amaruha, mereka perintahkan wanita tersebut an tutmi'ahu fi nafsiha, untuk membuat laki-laki tadi, tawanan itu tadi, tergoda, tertarik kepada dia. Hatta idza tamakkana hubbuha, ketika sudah tumbuh rasa cinta kepada wanita tadi dalam hati tawanan tadi, min qalbihi, di hati tawanan tadi, badalat lahu nafsaha, dia akan tawarkan dirinya, indakhala fi diniha, kalau kamu mau masuk agama saya mau, saya rela. Fahunalika, nah disinilah yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya fil akhirah wa yudhillullahu al-zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah kuatkan orang-orang yang beriman. Dan ini bukan cuma mereka, kadang-kadang orang-orang yang dari kalangan Syiah Ismailiyah seperti itu jahatnya juga. Pernah diceritakan diantara murid-murid Syekh Namukbil rahimahullah, ada orang-orang Libya. Misalkan orang-orang Libya ini sempat pulang atau apa, tertangkap, ditawan. Waktu itu masih Muammar Gaddafi. Ya. Walhamdulillah matinya ngenes. Nah. Ya. Benci sekali kepada dakwah. Ini di sana ditertangkap, tertawan itu di, nah, semua katanya pengawal Muammar ini perempuan semua. Pengawal pribadinya itu perempuan. Nah itu mereka tertawan, digoda supaya, nah, mau dengan perempuan-perempuan ini. Ternyata tidak mempan, dikasih bius, dikasih perangsang sama sekali, tidak tertarik. Akhirnya apa? Jengkel mereka, benci mereka, dendam, enggak bisa menyalurkan hasratnya. Ini orang kok berdua mereka. Berdua kemudian apa? Betul-betul udah putus asa, akhirnya apa? Disuntiklah obat perangsang ke seekor gorila betina. Tahu kan gorila betina? Nah, itu masuk dilepaskan pada dua orang ini yang temannya itu mungkin salah satu beda-beda kamar, itu melihat temannya yang ternyata diincar itu dan dimasukkan kepadanya gorila ini enggak juga berkuning. Enggak juga terjadi. Akhirnya apa? Dihabisi, dicakar-cakar sampai hancur oleh gorila tersebut. Teman yang melihat stres berat. Betul-betul kayak orang gila melihat ngerinya, melihat kekejaman. Nah, penyiksam dibantai dengan gorila ini, betina ini di depan matanya. Itu dia sempat lepas, kemudian cerita kepada teman-teman. Itu yang sampai. Nah, ini muka, walau kalau misalnya itu pun itu apa? Ya, ya kejadiannya memang sudah lewat. Nah, wallah alam juga tentang kebenaran, karena memang tidak banyak di ekspo diceritakan. Nah, tapi bukan kalau misalnya apa? Bukan mustahil. Qala fil ish min zulmi kulli wahidin min al-ashiq wal ma'shuq li sahibihi bi mu'awanatihi lahu 'ala al-fahishah wa zulmihi li nafsihi. Nah, pada orang pada cinta ini, ya, perbuatan isyik ini ada kezaliman dari masing-masing. Asyik wal ma'syuk mendzalimi lawannya, pasangannya. Dengan apa? Membantu dia untuk berbuat keji. Membantu dia untuk berbuat keji. Si A membantu si B untuk berbuat keji. Si B juga membantu si A untuk berbuat keji. Gimana caranya? Janjian nanti kamu di sana atau nanti. Nah, ya, di samping melayani membabat juga menzalimi diri masing, menzalimi diri masing-masing. Fakullu min huma zalimun li nafsihi wa sahibihi. Jadi masing-masing menzalimi dirinya juga menzalimi pasangannya. Wa zulmuhuma muta'addin ilal ghair kama taqaddam. Dan kezaliman keduanya tidak hanya terbatas pada dirinya dan mereka berdua, tapi juga mengenai korban yang lain. Yang ini kepada suaminya atau istrinya atau kerabatnya, ini juga pada suaminya, kerabatnya atau juga anak-anak mereka. Wa adzamu min dzalika, lebih parah lagi adalah zulmuhuma bisyirk, kedzaliman keduanya dengan syirik. Faqad tadammana al-ishu anwa' adz-zulmi kulliha. Apa syiriknya? Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada aturan Allah, padahal itu jelas salah. Itu di antara, nah, dia lebih apa namanya? Nah, melanggar pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh beliau. Nah, syirkut ta'ah, ya, syekhul mahabbah. Wal ma'syuq, adapun ma'syuq, idza lam yattaqillah fa innahu yu'arridu al-'ashiq lit-talaf. Nah, sedangkan ma'syuq kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia akan menyodorkan asyik itu, pasangan yang orang yang mencintai dia itu, kepada kehancuran. Wa dzalika dzulmun minhu. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, kok bisa dalam ini seperti ini? Ya, kalau dia mengingatkan, ingat ini tidak benar. Ini tidak benar. Nah, ya, berhenti, taubat kepada Allah. Putuskan semua jalan. Ya, semua sebab yang mengantarkan kepada itu. Nah, kalau tidak, dia berarti menyodorkan maksud asiknya kepada kebinasaan, dan itu kedzaliman. Dan itu kedzaliman. Dia mendzalimi, nah, orang yang dikatakannya mencintai dia tadi, pasangannya. Pasangan gelapnya. Bi an yutmi'ahu bi nafsih. Dengan apa? Membuat munculnya raghbah, tamak pada diri, asiknya kepada dia. Wa yatazayyanu lahu. Dan dia menghiasi supaya si asik ini semakin semangat ngejar dia, mencintai dia. Wa yastamiluhu bi kulli tariq. Dan dia berupaya untuk datang atau cenderung sampai kepada dengan segala macam cara untuk bisa mail kepadanya. Hatta yastakhrija minhu malun malahu wa nafsu, sampai akhirnya dia betul-betul bisa mengeluarkan dana, keluar darinya harta dan manfaatannya. Wala yumakkinuhu min nafsihi, tanpa dia mau memberikan kekuatan, kedudukan, artinya kesempatan kepada asyiknya untuk dirinya. Misalnya li alla yazula gharduhu bi qada'i wa tarihi minhu, agar hilang ambisinya dengan menuntaskan yakni hasratnya dari orang tersebut. Fahuwa yatumuhu su'al adab. Nah, berarti kalau misalnya ini diceritakan oleh beliau, nah, kalau maksudnya ini misalnya atas sama-sama juga perempuan atau dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Ini perempuan dengan laki-laki dengan laki-laki. Yang akhirnya apa? Sampai bisa dia, nah, saking apa namanya? Dia mendzalim, dia dikatakan beliau menyodorkan asiknya ini kepada kebinasaan, dia diperas misalnya. Diperas. Nah, kalau kamu mau ya, dia berusaha untuk supaya dapatkan tujuannya. Sementara dia tidak apa istilahnya jual mahal lah. Nah, ya, dilihat boleh, pegang jangan. Nah, dia ini pun tahu. Ya, dia gerogoti, dia paksa diperas supaya keluar hartanya, manfaatnya. Tanpa dia memberikan kesempatan untuk mendekati dirinya. Nah, fahuwa yasumuhu su'al adab, dan berarti dia menimpakan azab siksaan yang buruk kepada asyiknya. Wal asyik rubama qatala ma'syuqahu, dan boleh jadi si asyik ini membunuh maksud ini tadi liyashfiya nafsahu minhu, demi terpuaskan dirinya. Nah, demi terpuaskan dirinya. Nah, wala siyama idza jaa bil wisal lil ghairi. Idza jada bil wisal lil ghairi. Apalagi kalau misalnya jada bil wisal lil ghairi, dia berunya ini artinya untuk ini berusaha untuk betul-betul banyak bang sampai kepada tujuan yang lainnya. Fakam lil ashq min qatilin min al janibain. Betapa banyak yang karena korban cinta ini, banyak korban dari dua pihak. Asyiknya terbunuh, maksudnya juga terbunuh. Nah, ya, dapat berita, saya mungkin buka, subhanallah. Nah, pasangan bukan suami istri, tewas. Nah, ya, ditemukan mayat ternyata sudah berkeluarga, seorang kuli atau seorang wanita, subhanallah. Nah, wakam qad azala min ni'matin, ya, betapa banyak nikmat yang telah dia hilangkan. Nikmat dia mungkin punya pasangan, sudah menjadi orang yang iffah, punya orang yang tempat dia berbagi rasa dengan cara yang halal, mengayomi ataupun juga tempat dia, nah, ya, menampakkan sakinah, mawaddah. Wa afqara min ghina, betapa banyak perbuatan ini, ini insyid ini tadi, membuat orang fakir setelah tadinya kaya. Wa asqata min martabatin, menjatuhkan martabat. Wa syattat min syamlin, merusak, mencerai-beraikan persatuan. Keluarga besar tadi centang perenang, ya. Bapak lagi jahat, tidak antipati kepada anak-anaknya, istrinya, kepada kerabatnya. Wa kam afsada min ahlin lirrajuli wa walad, betapa banyak syirik ini menghancurkan, ya, keluarga si laki-laki dan anak-anaknya, istrinya ataupun sebaliknya. Fa innal mar'ata idza ra'at ba'alaha 'ashiqan li ghairiha ittakhadat hiya ma'shuqan li nafsiha. Karena perempuan itu ketika dia melihat suaminya jatuh cinta kepada selain dia, maka dia pun mencari pasangan selain suaminya. Kamu boleh, kenapa aku tidak? Di sana itu banyak, di luar sana banyak. Nah, ya, di luar sana banyak. Maka antum juga para talabah hati-hati, siapkan diri antum. Allah sudah katakan thayyibat lit thayyibin wa thayyibun lit thayyibat, al khabithat lil khabithin, al khabithun lil khabithat. Nah, yakin itu, ya, jadilah orang-orang yang thayyib. Nah, Allah thayyib, la yaqbalu illa thayyiban, la yujawiruhu illa thayyibun. Tidak ada yang bertetangga dengan Allah kecuali orang-orang yang thayyib. Thayyib akhlaknya, thayyib, ya. Nah, semuanya, makanannya, minumannya, perilakunya, akidahnya, manhajnya, suluknya, dan pergaulannya. Nah, fayasiru rajul mutaraddidan baina kharabi baitihi bitalaq wa baina qiyadah. Akhirnya laki-laki itu menjadi bimbang antara kehancuran rumah tangganya dengan perceraian, dan antara al-qiyadah. Al-qiyadah ini artinya dia jadi kayak dayut itu, jadi membiarkan, mau dibiarkan berarti, nah, ya, kalau dia diam saja istrinya juga, nah, terus jalan. Kan dayut seperti itu namanya qiyadah. Faminan nas man yu'thiru hadza wa minhum man yu'thiru hadza. Ada yang biarlah salat enggak masalah. Ada yang juga ya biarlah, yang penting tetap rumah tangganya tetap seakan-akan harmonis. Dia main di belakang. Nah, ada yang memang memilih daripada kayak gini udah putus. Fa'ala al-aqil, maka setiap orang yang akil hendaknya alla yuhkima ala nafsihi isqaswar. Jangan beri kekokohan kekuatan dalam dirinya isqaswar. Jangan beri kesempatan dia tertarik kepada rupa seganteng apapun, secantik apapun. Li'alla yu'addiha dzalika ila hadhihi al-mafasid aw aktsariha aw ba'dihha. Supaya apa? Jangan sampai isqaswar ini tadi membawa dia kepada kerusakan-kerusakan ini atau lebih berat. Nah, ya, baik aktsaruha aw ba'dihha, baik itu yang ini kerusakan itu semuanya atau sebagiannya. Faman fa'ala dzalika? Kalau ada yang melakukannya na'udzubillah, fahuwal mufarrid bi nafsihi, berarti dia meremehkan, merendahkan dirinya. Al-mughrir biha, tertipu. Dia membuat dia apa? Jiwanya, dirinya tertipu. Fa idza halakat fahuwal ladzi ahlaka. Kalau jiwanya binasa, jadi hina, jadi rendah, itu bukan orang lain yang menjadikannya hina, dia sendiri. Falaula tikraruhu nadhar ila wajhi ma'syuqihi wa tam'uhu fi wisalihi lam yatamakkan 'ishquhu min qalbi. Kalau bukan karena dia berulang-ulang memandang. Nah, memandang itu enggak cuma yang di jalan, apalagi kalau misalnya punya sudah disimpan di dalam HP. Ya. Nah. Subhanallah wa iyadzubillah. Nah, berulang-ulang dia lihat wajahnya di HP. Nah, ternyata ada mungkin di dompet. Nah, muncul ambisinya untuk berhubungan. Nah, kalau tidak ada itu, kalau ini semua tidak ada, tidak berulang, enggak peduli dia lewat semua diputus sudah. Lewatnya cantik secantik apapun, seganteng apapun, tidak menyimpan fotonya, tidak mendengar suaranya lagi, kemudiannya sudah diputus semua, tidak akan mungkin isyak ini tertanam di dalam hati, hilang. Nah, apalagi kalau tadi dia sudah disebutkan oleh beliau bagaimana caranya. Sibukkan dengan ketaatan. Mula-mula memang berat. Tapi kalau dia jujur, Allah karim. Allah tidak mau. Allah malu membiarkan hambanya dalam keadaan sudah sungguh-sungguh ingin hilangkan penyakit ini. Allah biarkan. Tidak. Allah selalu mulia untuk membiarkan hambanya yang sungguh-sungguh kemudian kecewa. Tidak. Maka ketika dia memang betul-betul ingin menghilangkan penyakit ini, dia putus semua jalan dan sarananya, maka Allah akan tolong. Allah akan bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami beri petunjuk, kata Allah. Nah, dibantu dia. Nah, dibantu dia oleh Allah untuk menghilangkan penyakit ini. Tapi dengan itu tadi, dengan ikhlas karena Allah betul-betul dia bertobat kepada Allah dan dia putus semua jalur-jalurnya, sebab-sebabnya, sarana-sarananya. Nah, kalau perlu dia jauh dari tempat yang bisa mengundang mengingatkan dia dengan penyakit tersebut. Falah fa inna awwal asbabil isyq al-ihtisal. Penyakit yang sebab pertama tubuhnya isyq ini al-istihsan. Memandang baik. Ah, ini kan enggak masalah, ini kan bagus. Nah, sawa'un tawalada an nadarin aw sima'. Nah, baik itu berangkat munculnya dari melihat atau mendengar suara. Kan cuma dengar suara, kan saya kan mengajak, kan saya kan taklim, kan cuma sekedar konsultasi, kan sekedar. Nah, awalnya adalah ini menganggap baik. Fa illam yuqarinhu tamun fil wisal wa karanahu iyas min dhalik lam yuhdith lahu isyq. Kalau dia sertakan ya istihsan itu tadi, misalnya berhubungan mungkin selalu melihat atau mendengar, tidak ada dalam ambisinya hatinya itu untuk keinginan berhubungan. Ya, maaf mungkin yang sering kontak di sini yang punya semacam ekonunat, para tiba dokter, tabib yang di kantor, yang juga pedagang, ya, iya kan? Nah, yang pedagang ini banyak rentan ini. Nah, kalau tidak ada yang ini, Wa karanahu iyas min dzalik, dan dia tanamkan dalam putus asa bahwa dia tidak akan mungkin, ya, lam yuhdits lahu isyak, maka tidak akan muncul isyak ini tadi. Dengan apa juga? Ghaddul basar tentunya. Fasana fa idzna tarana bihi tama, kalau ada keinginan, fasarafahu an fikrihi wa lam yastaghil qalbuhu bihi lam yuhdits lahu dzalik. Kalau misalnya ada, kok baik misalnya, mau tidak mau juga mungkin berhubungan, karena mungkin diperlukan, mungkin bukan orangnya, tapi uangnya, kerjaan dia, atau mungkin juga keadaan mungkin terhadapnya, mungkin maaf, entah itu pasiennya, atau mungkin koleganya, renasinya dalam mitra dagang misalnya, ya. Nah, tapi fasara fahuan fikri, dia hilangkan dari pikirannya, dia tidak menyibukkan hatinya dengan itu tadi, itu tidak akan muncul juga isyik tadi. Fa in atala ma adzalika al-fikru fi mahasinil ma'syur wa qaranahu khawfun ma huwa akbar indahu min lidzati wisalihi imma khawfun dini ka dukhulin nar wa ghadabul jabbar wa ihtiqabil awzar wa ghalaba hadha al-khawf ala dzalika at-tama' wal-fikr lam yuhdits lahu al-'ishq. Ini yang ketiga. Kalau misal terjadi misal atala ma adzalika al-fikr, ya, sering berhubungan, sering kontak. Nah, ada keinginan untuk berhubungan karena mungkin tahu untuk memantau, untuk ini relasi segala macam. Tapi tidak muncul mahasin al-ma'syuq, muncul, ya, orang yang dianggap disenangi tadi atau ditakdir ini tadi. Tapi ada khauf, ada rasa takut. Takut apa? Takut apa yang kepada sesuatu yang lebih besar daripada kelezatan sekedar berhubungan dengan orang tersebut. Ya. Apakah takut secara dini karena takut neraka, atau takut kepada kemurkaan Allah, nah, atau yakni aib dosa yang berlanjut dan kemudian rasa takut itu mendominasinya, mendominasi rasa ingin tadi, maka itu juga tidak akan memunculkan isyik tadi. Cinta itu tidak akan muncul, girah itu tidak akan muncul. Nah, fa in fatahu hadzal khauf, kalau rasa takut itu tidak ada, fakaranahu khawfun dini, rasa takut dini ini tadi tidak ada, dan sekarang fakaranahu khawfun duniawi, rasa khawf duniawi ada. Apa? Takut kalau ketahuan, takut kalau nanti dia terlihat orang banyak misalnya, ya, statusnya, atau misalnya apalagi jabatannya, atau kakhawfi talafi nafsihi wa mali, takut nanti kalau hilang hartanya dan jiwanya, wa dhahaba jahihi, hilang kehormatannya dalam artian jabatannya, statusnya di masyarakat, wa suquti martabatihi indan nas, jatuh derajatnya di kalangan manusia, wa suqutihi min aini man ya'izzu alaihi, dan jatuh martabat dia di hadapan orang yang dimuliakannya, wa ghalaba hadzal khauf lida'il ishq dafa'ahu, dan kemudian rasa takut ini menguasai, ya, dorongan-dorongan ishq tadi, maka dia akan menolak ishq ini tadi. Artinya kalau misalnya dalam dini enggak ada lemah imannya, tapi takut yang ini dia terbesar. Gimana nanti kalau ketahuan, kalau nanti hartanya habis gara-gara hubungan yang kayak gini. Nah, jatuh pamornya, jatuh martabatnya, jatuh namanya, jelek namanya di masyarakat. Nah, dia tumbuhkan yang seperti ini, itu akan menolak juga, menghilangkan isyik tersebut. Wa kadzalika idza khafa min fawati mahbubin huwa ahabbu ilaihi wa anfa'u lahu min dzalikal ma'syuq wa qaddama mahabbatahu ala mahabbatil ma'syuq in dafa'a anhu isyik. Ya, baik itu mahbubnya itu mungkin adalah istrinya atau suaminya atau anaknya atau orang tuanya yang lebih dia cintai, itu akan menghilangkan isyik ini tadi, apalagi kalau itu adalah Allah dan Rasulnya. Apalagi itu kalau betul-betul Allah dan Rasulnya yang lebih mahbub bagi dia, ahabbu ilaihi. Kadzalika idza khafa, ketika dia takut kehilangan mahbub, kekasih yang dicintainya, yang lebih dicintainya, dan lebih bermanfaat baginya daripada orang tersebut, maksyuk tersebut. Nah, yang punya suami mungkin dengan istrinya, istri dengan suaminya. Nah, wa qaddama mahabbatahu, dia dahulukan cinta kepada mereka daripada cinta kepada maksyuk tersebut, maka isyik ini tadi akan tertepis juga. Nah, fa in intafa dzalika kullu, kalau hilang semua, khaufnya tidak ada, cinta kepada sesuatu yang lebih bermanfaat dari maksudnya juga tidak ada, khauf dini juga tidak ada, apalagi tadi. Nah, ya, Au ghalabat mahabbatul ma'syuq lidzalik. Ternyata cinta kepada maksudnya lebih menguasai. In jazaba ilaihil qalbu bil kulliyatihi wa malat ilaihin nasu kullal mail. Kalau itu semua tidak ada, tamengnya tidak ada, naam, ya, sibukan hatinya untuk yang lain tidak ada, tertuju dengan itu, akhirnya terseretlah hati itu secara keseluruhan. Wa malat ilaihin nas. Nah, akhirnya jiwanya pun, nafsunya pun cenderung kepada maksud tersebut. Terjadilah apa yang terjadi, keretakan rumah tangga, nah, perceraian, atau kata mereka perselingkuhan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ah, ini isyak. Ya. Nah, kita yang sering berhubungan maka tolong minta tolong kepada Allah betul-betul. Hati kita di tangan Allah. Hati kita di tangan Allah. Allah bolak-balikkan pada apa yang Allah kehendaki. Sangat-sangat cepat. Nah, sungguh-sungguh minta kepada Allah supaya Allah kokohkan hati itu di atas ketaatan kepada Allah. Nah, maka upayakan untuk hati itu hidup. Hati itu sehat. Nah, latih yang kita mungkin belum terbiasa dengan ghaddul basar, nah, paksa sebelum kita kecewa berlarut-larut. Nah, yang kalau ini sudah, ya, tidak ada kata terlambat sebetulnya juga. Nah, karena kita tidak tahu, tapi ketika ada keinginan, kita berharap seperti tergolong seperti orang yang telah membunuh 100 jiwa itu, yang rohnya dibawa oleh malaikat rahmah. Tidak sempat dia berbuat apa-apa, tapi tampak terlihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala keinginannya tobat dan betul-betul tobat. Dia jauhi, dia pangkas semua sebab, walaupun dia belum sempat untuk mengamalkan, membuktikan tobatnya. Baru sekedar meninggalkan kampungnya yang jelek ke kampung yang baik. Sejengkal jarak antara dia dengan, nah, dia meninggalkan apanya, dia jasadnya lebih dekat kepada kampung yang ditujunya daripada kampung yang ditinggalkannya. Anampa. Nah, kita berharap, nah, yang merasa masih hatinya punya keinginan dalam artian merasa dirinya masih sehat, ya, masih kuat, dan menganggap mungkin dirinya masih ini panjang usianya, nah, perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Nah, dengan bertobat dan nasuha kepada Allah. Nah, betul-betul pangkas, betul-betul tutup semua jalan. Nah, sebab, nah, sekecil apapun. Udah kalau misalnya terjadi antara dia dengan Allah sudah. Nah, enggak usah lagi cerita ke yang lain. Nah, ya, tutup rapat-rapat, bakar bumi, musnahkan semuanya. Nah. Qala fa in qila قد ذكرتم آفات العشق ومضرته ومضره ومفاسده فهل ذكرتم منافعه فوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال صخلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة المحاشية واللطف الجانب. Ada faedahnya juga ternyata jatuh cinta itu. Nah, kamu sudah, beliau ada yang kira-kiranya, ya, istilahnya iftiradi. Taruhlah tadi sekian banyak itu adalah kerusakan-kerusakan cinta, bahaya-bahayanya, mafsadat-mafsadat dari ansyiqus suar ini tadi. Kenapa enggak kamu sebutkan manfaatnya, faedahnya, yang diantaranya membuat perasaan itu, tabiat itu jadi lembut. Nah, ya, orang sedang jatuh cinta jadi lembut, ya. Tarwihun nafas, jiwanya tenang, jadi ringan, hilang beratnya, ya, ya. Nah, riyadhah pihak ini terlatih, dan hamluha ala makarimil akhlak, membawa dia kepada akhlak yang mulia, berani, jadi mulia, pemurah, punya muru'ah, ya, riqatul hasyiyah, perasaan jadi halus, lembut, dan nah, tidak kasar, lutful janib. Waqad qila li Yahya bin Mu'adz ar-Razi, inna ibnaka 'ashiqa fulana, anakmu naksir si fulan. Naksir fulana, jatuh cinta sama si fulana. Faqala alhamdulillah alladhi sayyarahu ila tab'il adami. Alhamdulillah yang telah menjadikan dia kepada tabiat Adam. Ini manusiawi berarti. Kalau dia cinta sama si fulana berarti manusiawi. Yang enggak manusiawi apa? Si fulan cinta si fulan. Iya kan? Itu enggak manusiawi. Bukan manusiawi itu orang cinta sama laki-laki, cinta sama laki-laki. Cinta berat. Itu bukan manusia. Dan tidak manusiawi. Tidak manusia, manusiawi. Nah, kalau dia masih cinta sama laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki, masih manusia berarti. Iya kan? Nah, Allah nyatakan apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Siapa? Laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Wa qala ba'dhum al-ishqu da'un. Da'u afidatil kiram. Kata sebagian mereka, cinta itu penyakit hati orang-orang yang kiram, pemurah. Ayo, lanjutkan. Nah, nanti ajalah. Ya. Nanti saja yang dengar salah gunakan, jangan salah gunakan ini. Yang diarahkan oleh beliau nih, yang halal jelas. Nah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Tapi yang jelas maksudnya, taruhlah ada faedahnya. Kita punya faedah. Iya kan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Selesai. Nah, iya kan? Nah, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maslahatnya paling untuk diri kita. Sifatnya muru'ah pribadi. Kalau itu mafasidnya tidak hanya diri kita tapi juga orang lain. Nah, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan kita minta kepada Allah, Allah jaga hati kita dari penyakit yang satu ini. Nah, dan Allah semoga membimbing kita juga para talabah. Ya. Antum yang paling diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab-sebabnya disebutkan oleh beliau 7 abad yang lalu sebelum antum lahir, sebelum bapak antum lahir, abi antum lahir, ummi antum lahir, kakek antum lahir, Ibnu Qayyim sudah menyebutkan sebabnya adalah irsalun nazar, melepas mata. Ya. Baik itu yang bergerak di depan antum ataupun yang di tangan antum. Maka bertakwalah kepada Allah. Lebih-lebih antum para hafadzul Quran. Ingat ya. Kalau Allah sayang kepada antum, akan Allah tegur dengan caranya. Tapi kalau tidak merahmati na'udzubillah, maka Allah akan berbuat seperti orang yang Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 175 itu. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard. In tahmil alayhi yalhath au tatrukhu yalhath. Apa? Famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaannya seperti anjing. Itu kalau Allah tidak menyukai orang tersebut, tidak ridha dengan perbuatan dia. Nah, ya. Maka kalau Allah sayang kepada antum, Allah akan benturkan antum, atau Allah akan tunjukkan, tapi kita berharap ya, jangan sampai itu terjadi. Kita berlindung kepada Allah. Antum yang terutama di kelas-kelas terakhir ya, di iddat ya, antum lebih rentan lagi. Ya, usia-usia yang sedang panas-panasnya ini. Dan juga ingin menunjukkan ini loh saya. Iya kan? Ingin tampil, ingin menunjukkan jati dirinya. Ya, minta kepada Allah bimbingan untuk diselamatkan. Dan ingat hadis Rasulullah SAW, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan lagi selain naungan Allah. Salah satunya syab nasya fil ibadah. Ya. Syab, pemuda yang tumbuh di atas ibadah dalam taat kepada Allah. Yang sampai disebutkan dalam riwayat yang lain tapi lemah. Ya, ajiba rabbuna fi min syabab laisa lahu syabwah. Nah. Takjub Rabb kita melihat seorang pemuda yang enggak punya syahwat. Saking apa? Tenggelam dalam ibadah. Salah seorang anak Harun Ar-Rasyid dari istrinya yang pertama. Beliau punya 2 istri. Yang pertama ketika beliau belum jadi khalifah, yang kedua Zubaidah. Ibunya Ma'mun, ibunya Amin. Nah, yang pertama ini ternyata orang desa. Dalam perjalanannya Khalifah Harun Ar-Rasyid bertemu dengan wanita ini kemudian menikah. Ditinggalkan oleh Harun Ar-Rasyid cincin yang hanya dikenal oleh para pembesar istana. Cincin mahal, menunjukkan beliau keluarga kerajaan. Diserahkan kepada wanita tersebut. Bertahun-tahun berpisah. Sampai akhirnya Harun Ar-Rasyid jadi amir. menggantikan ayahnya Ja'far, Abu Ja'far Mansur. Tumbuh anak yang di anak ini tadi, masya Allah, hidup dalam keadaan sangat di atas agama Allah, zuhud luar biasa, zuhud luar biasa zuhudnya. Nah, dia merantau untuk cari ayahnya, bukan untuk cari ingin berbagi untuk mendapatkan kekuasaan, ternyata tidak. Merantau, bekerja. Bekerja pada suatu ketika, nah, dia apa namanya sampai di ibu kota di Baghdad, minta pekerjaannya itu sebatas dia bisa makan, kemudian untuk sedekah dan untuk modal besoknya bekerja, tidak lebih. Tinggal dia biasa di tempat tinggalnya orang kuli bangunan. Luar biasa, tidak pernah dalam keadaan seperti itu. Ini anaknya khalifah nih. Anaknya khalifah. Kemudian dalam keadaan dia ibadah luar biasa, sampai ketika dia ternyata sakit anak muda ini. Kemudian dalam sakaratul mautnya dia minta, ini sampaikan kepada khalifah Harun al-Rashid cincin ini. Sampaikan juga kata-katanya. Nanti ini pesankan, entah surat atau apa. Subhanallah. Disampaikan, mungkin di apa, ketika dia dalam keadaan sakit itu, sempat katanya bertemu dengan anak yang tersebut. Sedih luar biasa Harun al-Rashid melihat keadaan putranya. Nah, tahun-tahun ditinggalkan, tapi bukan dia tidak kecewa, dia tidak datang ke sana untuk cari dunia, tapi ingin mengembalikan cincin itu, kemudian juga mengingatkan ayahnya. Nah, untuk zuhud pada Allah. Dan memang dikenal sampai apa namanya, termasuk di kalangan Bani Abbasiyah, Harun al-Rashid ini termasuk khalifah yang luar biasa ilmu dan zuhudnya juga, taatnya. Ya. Nah, ini yang menjadi syahid di sini pemuda tadi, bagaimana dia dalam keadaan seperti itu tetap, walaupun dia punya bisa dia kembali ke istana ayahnya, artinya bisa datang ke istana ayahnya, tapi itu tidak dia lakukan dan lebih sibuk dengan ibadah. Dan ini banyak di kalangan para pendahulu kita. Kalau kita lihat juga para ulama yang dekat dengan kita sezaman, bahkan sebelum beliau, ada yang meninggal sebelum mereka sempat menikah karena sibuk dengan ilmu zuhudnya luar biasa. Imam Nawawi salah satu di antaranya yang tidak istirahat kecuali apa, di atas tumpukan kitab-kitabnya. Nah, ini yang ingin antum para thalabah, maka benar mestinya dengan bekal yang antum miliki itu, ingatan yang kuat, pikiran yang masih bersih dan jernih, banyak minta pertolongan kepada Allah. Ya, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua antum. Artinya apa? Minta doa mereka. Ya, birwalidain kepada mereka, jadikan sarana sebab untuk supaya Allah sayang kepada